Terlibat. Ketenangan, ketentraman. Kita dapatkan barakallahu fikum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menghalangi barakallahu fikum. Tenang, tentram menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan ini barakallahu fikum wajib kita jaga sebelum Allah Subhanahu wa taala mencabutnya. Barakallahu fikum. Jangan mudah barakallahu fikum ketenangan ini tergoncangkan tetap barakallahu fikum kita istiqamah semangat belajar barakallahu fikum semangat memperbaiki diri. Kita masih dalam ujian wabah barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala selesaikan ujian ini dan Allah menggantinya dengan ketenangan, ketentraman, kesuburan, kemakmuran barakallahu fikum. Adapun barakallahu fikum kejadian yang terjadi di akhir-akhir ini, segelintir dari segelintir orang barakallahu fikum, maka hendaklah sunnah rijalan wa nisa'an menahan diri barakallahu fikum. Jangan terprovokasi barakallahu fikum. Kita tetap melindung kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Tidak perlu kita menyibukkan diri barakallahu fikum dengan fitnah ini. Yang namanya kebatilan barakallahu fikum akan musnah ketika datang kebenaran barakallahu fikum. Fa idza jaa al-haqqu wa zaqa al-batil innal batila kana zahuqa. Apabila datang al-haq kebenaran wa zaqa al-batil maka kebatilan itu akan musnah. Innal batila kana zahuqa dan memang kebatilan akan musnah barakallahu fikum. Jangan khawatir barakallahu fikum. Dengan makar al-makirin Allah sebaik-baik pembalas al-makar barakallahu fikum. Wa makaru wa makarallah wallahu wallahu khairul makirin. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui tentang keadaan a'jab. Maka cukup bagi Allah sebagai pelindung dan sebagai wali barakallahu fikum orang-orang yang beriman. Tetap barakallahu fikum tenang tentram, tahan lisan, barakallahu fikum tahan tangan. Jangan tergoncangkan dengan fitan barakallahu fikum. Kita lanjutkan dari kita barakallahu fikum. Kemarin kita telah menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang doa beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memenuhi kuburan-kuburan mereka orang musyrikin dan rumah-rumah mereka dengan api karena mereka telah menyibukkan dari salat asar sampai matahari terbenam. Barakallahu fikum. Ketika perang Khandaq yang sudah kita sebutkan barakallahu fikum, musyawarah sedikit enam mengulas tentang Khandaq, pembuatan parit yang diusulkan oleh seorang sahabat yang mulia Salman Al-Farisi. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk menggali parit untuk menghalangi datangnya musuh-musuh Allah ke negeri Madinah. Barakallahu fikum. Kita ambil fawaid daripada hadis ini. Yang pertama, ihtimamun Nabi sallallahu alaihi wasallam bisolatihi wa ta'suruhu min fawati waqtiha. Perhatian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam terhadap salat. Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan salat di waktu ini. Wa ta'suruhu min fawati waqtiha. Beliau terpengaruh, terenam, terasa terganggu ketika barakallahu fikum luput dari waktu-waktu salat tersebut yang telah ditentukan. Beliau sallallahu alaihi wasallam marah kepada orang-orang yang menyebabkan salat tidak bisa ditegakkan pada waktunya. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu mendoakan keburukan pada orang-orang yang menghalangi untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga luput waktunya. Yang kedua, anna wa anna al-waqt al-mukhtara lil-asri ma qabla sirari syams. Bahwasanya waktu yang terpilih, waktu ikhtiari untuk salat asar adalah sebelum menguning matahari. Itu waktu ikhtiari untuk salat asar. Artinya jangan sampai seseorang mengakhirkan, menerlambatkan salat asar sampai matahari menguning. Barakallahu fikum. Kalau tanpa udzur, berdosa barakallahu fikum seseorang yang mengakhir-akhirkan salat tanpa udzur barakallahu fikum sampai keluar 6 waktunya. Yang ketiga, fadilatul salatil asr wa annaha hiya salatul usta. Faedah yang ketiga, fadilah salat asar dan bahwasanya salat asar tersebut disebut salat usta. Hafizu ala salawati wa salati usta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah salat-salat dan peliharalah salat usta. Salat usta diberikan tambih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hafizu ala salawati wa salatil usta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man shallal bardaini dakhala al-jannah. Barang siapa yang salat pada dua waktu, maka dia masuk jannah. Dua waktu pada, nah, barang siapa yang salat pada dua waktu yang dingin, maka dia masuk surga. Dua waktu yang dingin adalah salat subuh dan salat asar. Yang keempat, al-mubalaghah fi qada'i salatil fa'itati. Faedah yang keempat, bahwasanya al-mubadarah bersegera dalam mengqadha salat yang luput. Rasulullah tidak sempat melaksanakan salat asar pada waktunya karena disibukkan oleh orang-orang musyrik yang ketika itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar ketika matahari sudah terbenam. Salat asar dulu beliau sebelum salat maghrib. Bersegera beliau melaksanakan mengqadha salat asar itu. Nah, yang kelima, jawazul du'a ala zalim bimithli zulmihi. Boleh mendoakan kejelekan kepada orang yang berbuat zalim semisal dengan kezalimannya. Orang-orang yang berdusta adalah zalim. Berdusta membolak-balikkan fakta kenyataan adalah zalim. Boleh mendoakan orang-orang yang zalim semisal dengan kezalimannya. Rasulullah mengatakan mala Allahu quburahum wa buyutahum nara. Semoga Allah memenuhi kuburan-kuburan mereka, dari di antara mereka yang meninggal dipenuhi kuburannya dengan api, dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa buyutahum nara, dan semoga Allah memenuhi rumah-rumah mereka dengan api. Mereka-mereka yang tidak meninggal dalam peperangan sempat kembali pulang ke rumahnya. Didoakan kejelekan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Berhati-hati dari berbuat zalim, barakallahu fikum. Istaku zulma, fa'inna zulma zulmatun yawmal qiyamah. Kalau Allah Ta'ala ini haram tu zulma, faja'atu bainakum haraman falatazalamu. Tidak boleh senang terhadap perbuatan zalim. Tidak boleh mendukung orang yang berbuat zalim. Bahkan harus ditolong orang yang berbuat zalim tersebut, supaya ditahan dari perbuatan kezalimannya. Unsur akhaka zaliman au madluma. Tolong saudaramu yang berbuat zalim dan yang terzalim atau yang terzalim. cara berbicara menolong orang yang berbuat zalim, tahjuzuhu anil zulmi, engkau tahan dia dari kezalimannya. Dibantah, diterangkan kenyataan yang sebenarnya. Supaya baru dia sadar bahwasanya dia telah berbuat zalim. Telah merusak. Barakallahu fikum. Di muka bumi ini. Yang keenam, annal aula lidda'i ala dhalim ayubayyina sabab ad-du'a alaihi litantafi anhu tuhmat al-udwan. Yang lebih afdal bagi seorang yang mendoakan terhadap orang yang berbuat zalim, menerangkan sebab doa kejelekan kepadanya. Kenapa saya doakan dia dengan kezaliman? Kenapa saya doakan kejelekan dia? Lebih aula, lebih utama bagi seorang yang mendoakan keburukan kepada orang yang berbuat zalim, dia menerangkan sebab doanya. Litantafi anhu tuhmatul udwan, agar ternafikan dari dirinya tuduhan permusuhan. Bukan kebencian, bukan permusuhan penyebabnya kita mendoakan kezaliman kepadanya, tetapi atas kezalimannya. Karena kezalimannya, dia telah berbuat zalim seperti ini, seperti ini. Yang ketujuh, jawazu akhir salat waktiha idza ta'azzara ada'uha fihi ta'azzuran tamman. Boleh mengakhirkan salat dari waktunya apabila ada uzur untuk melaksanakannya dengan uzur yang sempurna. Rasulullah SAW mengakhirkan sholat asar sampai terbenam matahari karena ada uzur. Syaghaluna as-salah, mereka menyibukkan kami dari sholat asar. Tidak sempat untuk melaksanakan sholat asar pada waktunya. Disibukkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian iskal wa jawabuh. Berikut ini ada iskal dan jawabannya. Fi hadits Ali bin Abi Thalib anna al-musyrikin syaqalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salati al-'asr hatta ghabat asy-syams wa sallaha bain al-maghrib wal 'isya. Pada hadis Ali bin Abi Thalib bahwa orang-orang musyrikin mereka menyibukkan Rasulullah SAW dari salat asar sampai matahari terbenam. Kemudian Rasulullah SAW melaksanakan salat asar antara maghrib dan isya. Itu disebutkan dalam hadis Ali. Wa fi hadithi Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu annahum habasuhu an salati al-'asr hatta ihmarat asy-syams aw isfarat. Dalam hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya barakallahu fikum, mereka orang-orang musyrikin menahan Rasulullah SAW dari salat asar sampai matahari memerah atau menguning. Kalau memerah atau menguning masih belum terbit ya, belum terbenam. Seolah-olah bertentangan dengan hadis Ali bin Abi Thalib. Kalau hadis Ali bin Abi Thalib, Rasulullah tersibukkan oleh mereka sampai terbenam matahari, sampai beliau melaksanakan salat dengan maghrib dan isya, sudah terbenam. Dalam hadis Ibnu Mas'ud, Orang-orang musyrikin menyibukkan Rasulullah sampai matahari memerah kembali. Nah, maka dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, baqaya syubli fi hadis Ali ghurub asy-syamsi wa fi hadis Ibnu Mas'ud istiraruha aw nan aw ihmiraruha. Puncak kesibukan yang disebutkan dalam hadis Ali adalah terbenam matahari. Sementara puncak kesibukan dalam hadis Ibnu Mas'ud menguningnya matahari atau memerahnya matahari. Wal jawab ala dzalik bi ahadi amrayn. Jawabannya adalah salah satu dari dua perkara ini. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya jawabannya. Ayyuqal inna syughla laysa fi yawmin wahid. Sesungguhnya kesibukan yang terjadi itu bukan yang terjadi pada satu hari. Dan dua hadis, hadis Ali dan hadis Ibnu Mas'ud. Kejadiannya itu bukan satu kali, bukan satu hari. Balfi yawma ini bahkan kejadian itu dalam dua hari. Farawa kullun minhuma ma lam yarihi asali. Maka setiap dari keduanya, Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud meriwayatkan, nah barakallahu fikum, apa yang tidak diriwayatkan yang kedua. Jadi kejadiannya itu bukan satu hari pada satu hari, tetapi kejadiannya dua dalam dua hari. Nah, kejadian yang dilihat oleh Ali bin Abi Thalib berbeda dengan kejadian yang terjadi pada yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud. Ini satu jawabannya. Nah, jelas kalau kejadiannya bukan dalam satu hari, maka memang terjadi perbedaan. Sanihima, jawaban yang kedua, ayyukal dijawab, innan kainan fiha asyugli kana inda istirari syamsi aw ihmiraruha aw ihmirariha wa salatu kanat ba'dal ghurub lishtighalihim qabdal ghurub bil wudu wa ta'ahud bis salat. Sementara jawaban yang kedua, bisa kita katakan bahwa akhir kesibukan itu, selesai kesibukan itu yang menyebabkan Rasulullah sibuk dalam musyrikin, akhirnya adalah ketika matahari menguning atau ketika matahari memerah. Itu puncak akhirnya. Sampai di situ. Dan wa salatu kanat ba'da al-maghrib, sementara salat isyanya, salat asarnya memang terjadi dilaksanakan setelah terbenam matahari. Kenapa? Karena mereka sibuk dengan sebelum matahari terbenam, sibuk dengan wudu dan persiapan untuk sholat, sehingga pelaksanaan sholatnya memang sudah terbenam matahari. Dan jawaban yang kedua apa? Berarti kejadiannya satu kali. Namun memang akhir puncak kesibukannya memang ketika matahari menguning atau memerah, dan kemudian mereka sebelum itu sibuk persiapan sholat, wudu dan yang lainnya, sehingga pelaksanaan sholatnya terjadi ketika matahari telah terbenam. Barakallah. Ya, wallahu a'lam. Demikian jawaban dari beliau Al-Imam Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala. Jadi tidak ada pertentangan. Bisa kita jawab dengan jawaban pertama, bisa kita jawab dengan jawaban kedua. Dan hadis ke berikutnya. Al-Hadithus Sadis. An-Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhuma. قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء وخرج عمر وقال الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ra'suhu yaqtulu. Yaqul laula nasuqu ala ummati aw ala an-nasi la'amartuhum bihadhihi as-salati hadhihi as-sa'ah. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, azama Nabi sallallahu alaihi wasallam bil isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat isya sampai waktu azamah. Apa itu atama? Wahia sulusul layli ba'da maghrib syafaq. Waktu atama adalah sepertiga malam setelah terbenamnya awan merah syafaqul ahmar. Syafaqul ahmar ketika dia tenggelam itu pertanda datangnya salat isya. Sepertiga malam setelah itu namanya waktu azanah. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu keluar mengabarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan as-salatu ya Rasulullah. Baca salat dengan rafa' dengan takbir hadratis salat telah hadir waktu salat ya Rasulullah. Atau bisa dengan dibacanya salat salat ya Rasulullah dengan takbir salli salat tegakkan salat ya Rasulullah. Raqad an-nisaa'u was-sibyaanu, sungguh telah tertidur para wanita dan anak-anak. Itu berjamaah di masjid. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya menuju masjid. Wara'suhu yaqturu, dan dalam keadaan kepalanya meneteskan air basah. Yaqul Rasulullah SAW sambil berkata, laula nasuqu ala ummati aw ala an-nas, kalau seandainya saya tidak memberatkan kepada umatku atau kepada manusia ini, niscaya saya akan perintahkan mereka untuk melaksanakan sholat ini, sholat isya pada waktu ini di akhir malam. Kalau seandainya aku tidak memberatkan kepada umatku atau kepada manusia, sungguh aku akan perintahkan mereka untuk melaksanakan sholat ini pada waktu ini. Syarhul ijmal. Yuhadithu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhara dhata lailatin min salat al-isha. Ibnu Abbas menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan pada satu malam salat isya. Hatta raqada man la yatahammal sahra min an-nisaa' was-sibyan. Sampai tertidur orang yang tidak kuat begadang dari kalangan para wanita dan anak-anak. Wa kharaja Umar radhiyallahu anhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yunadihi ila salat. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu keluar menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil beliau untuk menegakkan salat. وَيَعْتَبِرُ إِلَيْهِ مِنْ جَالِهِ إِيَّا. Kemudian Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu yaitidhar mengungkapkan alasan kepada Nabi SAW dari meminta disegerakannya kepada Nabi. لِيَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِيَ الَّذِي تَوَسِدْيَانْ وَقَدُوا. Karena para wanita dan anak-anak telah tertidur. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'suhu yaqturu ma'an. Keluar Rasulullah sallallahu dari rumahnya dalam keadaan rambut kepala beliau meneteskan air. Wa bayyana annahu laula as-su'ubatu 'ala al-umma la alzamahum bi ta'khir salat al-isya ila thuluth al-lail. Dan beliau menjelaskan bahwasanya kalau seandainya tidak ada rasa berat bagi umat ini, niscaya aku akan wajibkan mereka mengakhirkan salat Isya sampai sepertiga malam. Fawaidul hadis. Anal afdala ta'khiru salat al-Isya ila thuluthil lail idza lam yashqa 'ala al-nas. Faedah pertama, yang lebih afdal mengakhirkan salat Isya sampai sepertiga malam apabila hal tersebut tidak memberatkan kepada jamaah. Yang kedua, jawaz huzurin nisa wa sibyan salat al-jamaah fil masjid. Boleh bagi wanita dan anak-anak menghadiri sholat jamaah di masjid. Yang ketiga, jawazun naumi qabla al-isya liman ghalabahu an-naumu idza amina al-fawat. Boleh tidur sebelum salat Isya bagi orang yang terkalahkan oleh kantuknya apabila aman dari luput dari salat Isya. Yang keempat, jawaz istida'i imam ila shalah wa in kana kabiran idza ta'akhkhar. Boleh meminta datang kepada imam untuk melaksanakan sholat walaupun imam sudah tua jika imamnya terlambat. Mengundang. Yang kelima, rafatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ummati. Sifat kasih sayang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya. Yang terakhir, ada syariat al-Islamiyah laisa fiha harajun wala masyaqqah. Sesungguhnya syariat Islam itu tidak ada padanya rasa berat dan tidak ada rasa sulit. Barakallahu fikum. Selalu memberikan kemudahan. Islam tidak dalam syariat Islam tidak ada perkara yang berat, tidak ada perkara yang menyusahkan, menyulitkan barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ini dua hadis, atau satu hadis, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang menerangkan tentang yang berkaitan dengan waktu salat adalah pelaksanaan salat Isya. Sebagaimana yang telah kita lewati, salat Isya ini barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam memelihara kondisi jamaah. Apabila jamaah sudah hadir, beliau menyegerakan di awal waktu. Apabila mereka para jamaah abtau terlambat, maka beliau mengakhirkannya. Itu barakallahu fikum bentuk rafahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada kaum muslimin barakallahu fikum. Nakta bi hadzal qadar wallahu ta'ala lan wa laqallahu wa bihi ta'ala.